Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala quwwati illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Wa innama sumiya sahihan ghairi لأنه لو نظر إلى كل طريق من براده لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغ، وإنما سمي صحيح لغيره ya, sebabnya kenapa dikatakan dinamai dengan sahih lighairi, لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد، karena kalau dilihat ke masing-masing jalan dengan tersendiri, yang kemarin contohnya satu jalan dalam riwayat Ahmad, satu jalan lain dalam riwayat Baihaqi. Di jalan Imam Ahmad di sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, shaduqun hasan al-hadits ila sharaha bis-sama' al-mudallis. Dalam riwayat Baihaqi dari jalan Amr bin Shu'aib, Nabi yang jaddi, yaitu silsilah hasanah. Kalau nudhira ila kulli tariqin, jika melihat hanya kepada satu jalan saja masing-masingnya, lam yablug rutbatas siha, masing-masing jalan tersebut tidak sampai derajat sahih, hanya sampai maksimalnya hasan. Falamma nudhira ila majmu'ihima, tapi ketika dilihat telah terkumpulnya dua-duanya, satu yang lain saling menguatkan, maka kau ya menjadi kuat. Ya, yang satu menguatkan yang lain, hatta balagha, sehingga kedua kualitasnya kembali ke dua jalan tadi, hingga dua jalan tersebut balagha, maksudnya balagha rutbatas siha, balagha maksudnya balagha rutbatas siha, dengan kumpulnya dua riwayat tadi saling menguatkan, maka keduanya pun sampai ke derajat sahih. Tetapi sahih li ghairi, karena yang satu dikuatkan oleh yang lainnya. Qala tsalits yang ketiga adalah wal hasan li dzati. Hasan li dzati sama dengan sahih li ghairi, hanya beda satu. Kalau sahih lighairi rawinya tamun tobat, kalau dia rawinya khafifut tobat. Hasan lidati definisinya sama dengan sahih lighairi. Saya ulangi, hasan lidati sama dengan sahih lidati, hanya beda satu. Kalau sahih lidati itu perawinya tamun tobat, kalau hasan lidati perawinya khafifut tobat. Itu bedanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal hasan lidati ma rawahu adlun, hadis yang diriwayatkan seorang yang adil, khafifut tobat, ya, tetapi dia tidak tam, tidak sempurna tobatnya, tapi khafif, di bawah perawi hadis sahih kelebitannya. Bisa nadin muttasilin, dengan sanad yang muttasil, masing-masing perawi meriwayatkan dari syekh dengan anwa' tahmul yang mu'tabar, mu'tabara, wa salima min as-sudud, dan dia selamat dari syad, wal illah qadiyah, dan selamat dari illah qadiyah. Sama tafara fi khamsatu surut, tetapi bedanya kalau sahih tamu tabat, kalau di sini khafi putabat. Sehingga kata beliau, kata Utsaimin rahimahullahu taala, "Falaisa bainahu wa bainas sahih li dzati farqun siwa ishtirati tamam bi dhabt bi sahih dunahu." Kata beliau, "Falaisa, tidak ada bainahu ay baina hasan li dzati." Aku kembali ke hasan li dzati. Wa baina sahih li dzati, tidak ada antara hasan li dzati dengan sahih li dzati farqun, perbedaan, siwa kecuali isyirati, pensyaratan tamam bi dhabt bi sahih. Iya. Kecuali dalam persyaratan tamam dhabt dalam sahih dunah. Kalau hasan li dzati itu di bawah tamam dhabt. Iya, tidak sampai tamam dhabt tapi khafiful dhabt. Itu aja bedanya. Qal mithaluhu qala sallallahu alaihi wasallam iftahu salati at-tahuru dengan fathah ta wa tahrimuha at-takbiru wa tahluha at-taslimu. Iftah as-salah, pembuka salat adalah tahur, bersuci, karena itu adalah syarat di antara syarat sah salat. Wa tahrimuha at-takbir, tahrim ini pengharamnya, pengharam untuk melakukan amal-amal yang di luar salat. Adalah takbir, takbir ihram. Ketika sudah takbir ihram, diharamkan ya untuk mengamalkan amal-amal lain selain amalan salat. Wa tahliluha, dan penghalalnya, maksudnya penghalal salat untuk melakukan amal-amal lain selain amalan salat, adalah taslim salat. Qala rahimahullahu taala, wabin maghanil hasan, dari antara tempat untuk mendapatkan hadis-hadis hasan adalah marawahu Abu Dawuda munfaridan bihi qara Ibnu Salah, adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya, sunan Abu Dawud. Iya, jika dia meriwayatkan sendirian, tidak diriwayatkan oleh para imam yang lain, dia sendiri meriwayatkan dalam sunan Abu Dawud, ini hasan qala Ibnu Salah. Qala rahimahullahu taala, ar-rabi yang keempat adalah wal hasan li ghairi. Wal hasan li ghairi adalah dhaif idza ta'addadat turquhu ala wajhin yujbiru ba'daha ba'dhan bihaitsu la yakunu fiha kadzabun wala muttahamun bil kadzib. Yang perlu diingat juga terkait dengan hasan, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Tirmidzi itu memiliki istilah tersendiri. Definisi hasan inda At-Tirmidzi tidak seperti hasan yang disebutkan di sini. Ya, hasan inda At-Tirmidzi itu memiliki istilah khusus, dijabarkan oleh Ibn Jabal Hamzah rahimahullah dalam syarah ilal tirmidhi. Sekali lagi saya ulangi, tirmidhi rahimahullah ta'ala mendefinisikan hasan punya definisi sendiri, ya, berbeda dengan apa yang kita sebutkan ini. Qala rahimahullah ta'ala, wal hasan ghairi adalah al-da'ifu, hadith da'if idza ta'addadat turukuhu, jika banyak jalannya, ala wajihin dalam bentuk yujbiru ba'duha ba'dan, sebagiannya menambal sebagian yang lain, sehingga sebagian menyebutnya dengan istilah at-da'iful munjabir, ya, da'iful yasir, da'if yang bisa tertambah terkuat yang lain. Seperti misalnya, ya, di sanadnya Syaikhul Hifdz, ada hadis, satu hadis memiliki misalnya 5 jalan, di satu jalan dhaif karena ada Syaikhul Hifdz, di satu jalan dhaif karena mursal, di satu jalan dhaif karena ada an'anah mudallis. Itu semuanya dhaif satu-satu masing-masing, tetapi dhaifnya itu dhaif yang munjabir, dhaif yasir, dhaif yang bisa tertambal. Ya, contohnya di sana ada Saul Hifud, atau di sanadnya ada an'anah mudallis, atau di sanadnya ada irsal, ya kibar tabi'in. Nah, ketika disatukan, saya satu menguatkan yang lain, jadilah hasan li ghairi. Ta'if idza ta'addadat turquhu ala wajhin, dalam bentuk yujbiru ba'duha ba'dan, karena dia ta'if yasir sehingga bisa saling menguatkan. Bihaitsu la yakunu fiha kadzabun wala muttahamun bil kadzib, prima tidak ada di jalan-jalan tersebut kadzabun wala muttaham bil kadzib. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua hadis ta'if itu bisa menjadi hasan li ghairi. Tidak semua hadis ta'if itu bisa menjadi hasan li ghairi. Yang bisa menjadi hasan li ghairi hanyalah ta'iful munjabir atau ta'iful yasir. Adapun kalau di situ ada kadzab, pendusta, ala muttaham bil kadzib, maka tidak bisa naik jadi hasan li ghairi. Ya, bisa jadi justru semakin memperparah, menunjukkan ya kepalsuan hadis tersebut. Sekali lagi, tidak semua dhaif bisa menjadi hasan li ghairi. Yang bisa menjadi hasan li ghairi adalah dhaiful yasir atau dhaiful munjabir, jika sanadnya banyak dan satu muat yang lain. Saya contohkan tadi misalnya ada beberapa sanad, yang satu sanadnya ada Sahih Hifdz, satu sanad lain ada an'anah mudallis, di satu sanad lagi ada mursal, di sanad lagi mungkin wa'illa bil waqaf. Ya, tetapi ketika digabungkan jadi hasan li ghairi. Tidak ada di situ kadzab wala muttaham bil kadzib. Kalau sampai ada kadzab wala muttaham bil kadzib, ya kadzab hadis yang di sanadnya, atau saya ulangi, sanad yang di situ ada kadzab tidak bisa dikuatkan. Sanad satu jalan yang ada di situ muttaham bil kadzib tidak bisa menjadi hasan li ghairi. Wallahu a'lam bishawab.